Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha ma stata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, apakah Allah itu dekat sehingga kalau kami berdoa ini cukup kami ini berbisik saja? Ataukah Allah itu jauh sehingga kalau kami memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, kami harus berteriak-teriak?" Dari pertanyaan yang singkat ini, Bapak Ibu sekalian, maka kemudian Allah menjawab di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Walaupun nanti ada 3 riwayat tentang asbabun nuzulnya, tapi di antaranya adalah tentang apa yang saya sampaikan tadi, menjawab pertanyaan dari seseorang tadi. Di dalam ayat 186 surat Al-Baqarah, Allah menyampaikan kepada kita, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Apabila bertanya kepada engkau Muhammad hamba-Ku, anni tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Uji budak watadai idadaan, aku akan mengijabai doa dari orang yang berdoa kepadaku, orang yang berdoa kepada Allah. Falyastajibuli, maka hendaklah kalian mengijabaiku. Walyu'minubi, dan hendaklah kalian beriman denganku. La'allakum yarsudun, agar kalian, agar mereka mendapatkan petunjuk. Di sini, Bapak Ibu sekalian, ada 3 perkara yang Allah sampaikan kepada kita. Pertama, bahwa Allah itu dekat dengan kita. Ulama-ulama tafsir menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksud dekat di sini bukan dekat dari sisi zatnya. Zatnya Allah itu berada di arsy-Nya, tapi yang dekat dengan kita adalah pengetahuan Allah, kekuasaan Allah, dan kesempurnaan Allah, kemahatauan Allah, itu Allah itu dekat dengan kita. Kemudian yang kedua, Allah berjanji bahwa setiap kita ini berdoa, Allah itu akan mengabulkan. Tentunya cara mengabulkannya dengan caranya Allah. Kemudian yang ketiga, Allah memerintahkan kepada kita agar kita ini taat kepada Allah. Falyastajibuli itu ditafsirkan oleh ulama bita'ati, dengan taat kepadaku, dengan taat kepada Allah, dan dalah kalian beriman denganku, beriman kepada Allah lah, agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan membahas tentang tafsir lebih detail ayat ini, tapi ada 2 perkara yang hendak saya sampaikan. Pertama, kalau kita lihat ayat per ayat di dalam ayat ini, Bapak Ibu, ayat ini ditempatkan oleh Allah di antara ayat-ayat tentang kuasa. 183, 184, 185 itu ayat tentang kuasa. Kemudian 186 tadi yang kita bahas tadi, 187 itu juga ayat tentang kuasa. Uhilla lakum lailatas syiami rafatu ila nisaikum, itu 187. Nah, pertanyaannya, kenapa ayat 186 ini tidak ada kaitannya dengan kuasa? Jadi secara dohir ayat tidak ada kaitannya dengan puasa, tetapi kenapa Allah SWT menempatkan ayat ini di antara ayat-ayat tentang puasa? Nah, ulama-ulama tafsir, nanti kalau kita buka di dalam kitab Imam Qurtubi, tafsir Qurtubi, maka kita akan dapatkan jawaban bahwa itu menunjukkan bahwa salah satu amalan di bulan Ramadan yang kita itu disuruh untuk melakukannya adalah iktsarud du'a, yaitu memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ini banyak kita tinggalkan. Jadi salah satu amalan Ramadan yang kita itu disuruh, disyariatkan oleh Allah adalah kita ini memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul menyampaikan kepada kita tiga golongan yang doanya itu diijabai oleh Allah. Doa orang yang sedang berpuasa, doa orang yang sedang musafir, dan doa dari orang yang al-madlum, orang yang terdolimi. Dan lebih spesifik, lebih khusus lagi, doa orang yang berpuasa ini adalah doa ketika kita ini menjelang berbuka. Kadang-kadang kita ini justru sambil menanti berbuka, kita itu ngabuburit, yeah. Nonton sepur, yeah. Nonton sepur nopo wahai katimbang, kita nonton sepur nopo mancing nonton ingat, yeah. Lah ada cara yang lebih baik memanfaatkan waktu menjelang berbuka, yaitu kita itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditanya oleh seseorang, kemudian menanti wahyu, dan kemudian Allah itu cara menjawabnya itu dengan kata misalnya ini ya, kalimat yas'alunaka anil mahid, mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang darah haid, maka kul, katakanlah Muhammad bahwa darah haid itu adalah adza, sesuatu yang kotor. Jadi di sini Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menjawab, katakanlah Muhammad bahwa darah haid itu adalah kotor. Kemudian ada lagi misalnya yas'alunaka anil ahillah, mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang bulan Sabit, tentang hilal. Kul, katakanlah Muhammad bahwa hilal itu adalah al-mawaqitu linnas, waktu-waktu untuk manusia. Jadi yang diperintahkan untuk menjawab itu dari adalah siapa tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang pertama surat Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal. Nanti ada lain pertanyaan yang lain. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat ini ketika Rasulullah ditanya oleh seseorang tadi, Allah tidak menjawabnya dengan katakanlah Muhammad, tapi langsung dijawab oleh Allah, ini qorib. Jadi tidak pakai kul, katakanlah Muhammad, ini qorib. Tapi langsung dikatakan wa idza sa'alaka ibadi anni, langsung dijawab fa inni qarib, maka sesungguhnya saya ini adalah dekat. Jadi yang langsung menjawab itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak lewat perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah yang terkandung di dalam ayat ini? Ahmad bin Hanbal mengomentari ayat ini dengan mengatakan bahwa doa kita kepada Allah secara langsung itu lebih baik daripada doa kita itu lewat perantara orang lain. Sebagaimana Allah menjawab tentang pertanyaan doa tadi dari seseorang, langsung dijawab oleh Allah, tidak lewat perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara hukum syar'i, secara hukum fikih pun kita diperbolehkan minta doa dari orang lain, itu kita diperbolehkan. Tetapi kita langsung minta kepada Allah itu akan lebih baik daripada kita lewat perantara orang lain. Ahmad bin Hanbal pernah kedatangan tamu, ya Syekh. Kalau Syekh itu istilahnya di sini orang yang dituakan. Wahai Bapak, tolong kami didoakan. Saya itu punya masalah ini. Nah, Ahmad bin Hanbal menjawab, "Loh, bukankah kamu berdoa kepada Allah itu lebih baik daripada perantara orang lain? Bukankah kamu itu langsung minta kepada Allah itu lebih diijabai oleh Allah daripada lewat perantara orang lain?" Lah Ahmad bin Hanbal menggunakan dalil tadi, surat 186 tadi. Ayat 186 dari surat Al-Baqarah tadi. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, kita boleh secara hukum kita boleh minta doa, minta apa? Perantara doa lewat orang lain kita boleh. Tetapi akan lebih baik lagi Bapak Ibu, kita itu berdoa kepada Allah itu secara pribadi, secara langsung kita kepada Allah. Itu akan lebih diijabai, lebih dekat diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam masyarakat kita terkadang terjadi salah kaprah. Nopo salah kaprah niku? Salah kaprah niku salah ning wis didadekke kebiasaan. Niku jenenge salah kaprah. Contohnya godok wedang. Niku jenenge kan kalimat yang salah nggih. Kudune nopo, Bu? Godok banyu. Ngliwet sego. Sego diliwet. Kudune nggih ngliwet niku nggih ngliwet beras. Nah, di dalam masyarakat kita terjadi salah kaprah. Contohnya ini, tentang doa tadi ya. Ketika mungkin bapak ibunya atau familinya meninggal, maka satu keluarga itu mengundang masyarakat atau warga untuk datang ke rumahnya, kemudian minta suruh mendoakan almarhum atau almarhumah yang meninggal tadi. Lah ketika dia minta tetangga, minta warga untuk mendoakan, si keluarga itu biasanya ikut mendoakan, mboten, Bu? Ikut, mboten. Biasanya malahan menyibukkan diri di belakang, nggih. Gaweke wedang, gaweke unjukan, gaweke snack, gaweke daharan dan sebagainya, mboten ikut mendoakan. Nah, ini sing jenenge salah kaprah. Padahal sebetulnya doa yang terbaik itu adalah doa dari anaknya, doa dari keluarganya. Itu doa yang terbaik. Kan ada hadis nggih, idza mata banu adama in qata amaluhu illa bi salatin. Apabila anak Adam itu mati maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang apa? Mendoakan orang tuanya. Jadi artinya apa ini? Doa dari anak langsung kepada orang tuanya itu lebih baik daripada doanya kiai, lebih baik daripada doanya ustaz. Loh, Ahmad bin Hanbal itu seorang ulama besar, ketika beliau diminta untuk mendoakan, beliau mengatakan ada orang yang lebih baik, yaitu kamu sendiri. Ini kelasnya kelas Ahmad bin Hanbal. Nah ini maka ini kan kula mboten saged doae wong tuwa nggih. Kurang pede ndongake bapak niku. Wah, kalau memang jawabannya kayak gitu lebih celaka lagi. Nggih. Niku orang tua tadi gagal mendidik anak. Nyekolahke ketok S1, ketok S2 ndongake wong tuwa ora iso, itu kebangetan. Iku sing salah sapa niku mboten niku. Nggih. Wong tuane ora sak napa anake ndongake wong tuwa ya sik ora iso. Iya. Nah ini maka doa yang terbaik Bapak Ibu adalah doa dari kita-kita. Kita panjatkan Bapak kita, kita panjatkan, kita doakan Ibu kita, Bapak kita. Oh, kita bahkan diajari oleh Allah doa mendoakan orang tua kita. Rabbi firli, dengan surat Al-Isra ya. Rabbi firli wali wali saya dan seterusnya. Nah ini maka Bapak Ibu, wah kula mboten saged tok lah. Memang kalau memang kita tidak bisa, wah ini saya mengingatkan kepada orang tua, anak itu punya hak tiga. Saya agak melenceng sedikit ini ya. Hakul walad alal walid salasun. Haknya anak dari orang tua itu tiga. Satu, ayuhsina ismuhu, membaguskan namanya. Jadi kita ngasih nama kepada anak itu nama yang baik. Nama yang baik itulah nama yang punya arti yang baik atau meniru contoh-contoh tokoh-tokoh yang baik. Itu nama yang baik. Kadang-kadang kita terutama anak-anak muda ini yang jeneng anak itu sing lebih trendy, itu ning artine ra genah gitu nggih. Nah, anake dikasih nama Aldino. Napa artine? Pokoke kaya wong Spanyol gitu nggih. Atau wong Portugis. Gitu. Ditulis-tulis alhamdulillah dia nongol. Wah. Nggih. 15 tahun randi anak, anak nggih lahir pisan dikai jeneng Aldino. Tempat saya itu ada namanya Butam. Saya tanya, jenenge sapa itu? Artinya Butam itu bocah tambak bayan. Ya itu enggak apa-apa, tapi lebih baik berarti itu doa, karena nama itu adalah doa dari orang tua. Kemudian tugas atau hak anak dari orang tua, yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Al-Qur'an. Jadi kalau anak kita, sedari kita itu hidup, tidak pernah kita ngajari anak Al-Quran, atau anak tidak pernah kita berikan kesempatan untuk belajar Al-Quran, atau kita tidak menyuruh orang lain, meminta tolong orang lain mengajarkan Al-Quran kepada anak, nanti di akhirat anak kita akan menuntut kita. Kalau saat sekarang ini orang tua mungkin tidak mungkin dituntut oleh anak, walaupun ada cerita-cerita orang tua dituntut anak mergo nebang beberapa kayu ada. Itu pun di dunia bisa terjadi. Dan nanti di akhirat akan lebih bisa terjadi lagi. Jadi kalau kita itu orang tua, itu tidak pernah mengajari anak Al-Quran atau memberikan kesempatan belajar Al-Quran kepada orang lain, nanti anak kita itu akan menuntut kita di akhirat. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, menikahkan anak kita ketika anak kita itu sudah baligh, sudah gede. Ini hak anak dari orang tua. Maka Bapak Ibu, mari kita bersama-sama kembali kepada permasalahan tadi. Kita di dalam sisa-sisa bulan Ramadan ini kita manfaatkan, selain amal-amal yang lain, kita tadarus Al-Quran, qiyamul lail, kemudian sedekah, dan diantaranya adalah kita ini adalah iksarud doa, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.